Baik sahabat ku, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya di pagi yang sangat sejuk sekarang ini. Baik, dan kembali terima kasih untuk sahabat-sahabat di Alif FM Lampung dan juga untuk MBS 1 Blitar, MBS 1 tuh Gresik ya, dan juga MBS 2 di Blitar sudah merilis 98,5 FM Cirebon. Dan alhamdulillah sahabat saya bersama Muti sudah hadir dua narasumber kita, ada Bunda Titi Satriawati, psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, kita sapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti. Alhamdulillah Bunda, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Kangen sama Bunda? Kangen sama. Satu minggu Bunda ya. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda, baik sehat semua? Alhamdulillah sehat. Senang bisa live. Kemarin rekod ya. Iya, terus-terusan nah, rekod. Nah, sekarang hobi kita bisa live sahabat ya. Dan tetap dengan semangat yang luar biasa, karena semua bakal berbagi dengan sahabatku semuanya. Buya siap berbagi ya? Insya Allah. Insya Allah, baik. Tadi Buya udah sama-sama Bunda, sudah Bunda saja diwakilkan. Baik, dan sahabatku ya, kita bakal berapa Bunda? Buya, ngomongin tentang yeah, bagaimana memperlakukan pasangan kita dengan sebaik mungkin ya sahabatku ya. Bahwasannya mungkin Anda ya pernah tidak sih mengintrospeksi diri sendiri? Jika pernah, seperti apakah sikap Anda saat ini ya menghadapi pasangan Anda? Nah, bila ternyata sangat buruk, jangan terus menyesal ya, masih ada banyak waktu untuk memperbaikinya. Mulai dari sekarang ya, karena pasangan kita adalah tanggung jawab kita untuk di akhirat, tidak hanya di dunia pastinya ya. Nah, seperti apa sih kita sebagai seorang suami ke atau juga seorang istri harus memperlakukan pasangan kita dengan sebaik mungkin agar berasa nuansa surga di dalam rumah tangga kita. Baik, Bu ya, mungkin bisa memberikan kedimanya bagaimana memperlakukan pasangan dengan sebaik mungkin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina wahdina subula salam wa najina minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fahisa ma dhahara minhu wa batan. Allahumma ya Rabbana akrimna bi mahabbati habibika Sayyidina Muhammad wa akhsurna ma'a zumuratihi wa tahta liwa'ihi. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan upaya dan usaha kita untuk bersama-sama mewujudkan surga di dunia sebelum di akhirat nanti. Subhanallah. Yaitu keindahan di dalam kita menjalani hidup, dan memang hidup ini memang indah. Di dunia ini memang harus indah karena hidup ini adalah penuh dengan bermacam-macam cobaan dan ujian. Akan yeah, tapi bagaimana apapun yang kita lewati, kita lalui adalah menjadi indah. Dan itu adalah tergantung kepandaian seseorang di dalam mengolah hidup ini. Ternyata orang bisa tertawa di bawah kemiskinan, yeah, bisa tersenyum. Sehingga yang namanya kebahagiaan itu tidak monopoli orang kaya. Orang melarat pun mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya orang pandai saja, orang bodoh pun. Jadi ternyata kebahagiaan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan materi, dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan urusan fisik. Nah, artinya orang punya seorang istri yang tidak cantik akan tapi bahagia. Begitu sebaliknya, ada seorang wanita mempunyai seorang suami tidak tampan akan tapi bahagia. Nah, inilah yang harus kita jadikan standar, apa tolak ukur, bahwasanya mengukur kebahagiaan tidak hanya dengan fisik dan sifat zahir. Maka di saat seperti ini, maka nanti tuntutan kita terhadap pasangan kita untuk mewujudkan kebahagiaan tidak berangkat dari itu. Maka dengan beginilah pemahaman yang semacam ini, maka kita akan mudah memperlakukan pasangan kita dengan baik, dengan cara yang benar dan baik. Ya. Kemudian ada rumus di dalam memperlakukan pasangan adalah perlakukan dia sebagaimana dia, jangan diperlakukan dia seperti Anda, dan jangan diperlakukan dia seperti selain dia. Ini adalah rumus. Sebagaimana dia, jangan diperlakukan dia seperti Anda, dan jangan diperlakukan dia seperti selain dia. Subhanallah. Ini rumus. rumus, karena Anda tidak mungkin memperlakukan dia seperti selain dia. Misalnya ya, Anda menanggapi Anda seorang suami melihat kecantikan dia, tapi dengan kecantikan orang lain Anda akan bandingkan, menyakitkan. Ini contoh saja. Dan juga mungkin Anda adalah seorang yang tabah dan sabar, hidup dengan sangat-sangat sederhana. Misalnya seorang ustadz yang warok ya, sehingga makannya pun dibatasi ini. Anda tidak bisa memperlakukan istri Anda seperti Anda. Inilah, ini contoh sederhana. Jadi, perlakukan istri Anda atau suami Anda sebagaimana dia. Jangan diperlakukan seperti Anda, dan jangan perlakukan dia sebagaimana apa jam lakukan dia seperti selain dia. Ini adalah rumus. Kemudian, setelah itu, kita itu sebetulnya orang lain kan cermin bagi kita ya. Nah, di sisi lain dalam hal baik dan buruk ya. Maka yang pandai bercermin, maka dia pandai berbenah diri. Nah, jadi ini, begini maknanya. Kalau Anda sakit dicubit, maka orang lain pun sakit dicubit. Betul. Kalau Anda merasa senang disanjung, sepertinya orang lain juga senang untuk disanjung. Akan tetapi, yang menutupi kesadaran ini adalah ego. Orang itu pengennya seenaknya sendiri. Betul. Jadi ini, dalam rumah tangga itu, sebetulnya problem utama adalah ego. Egois. Saat orang tidak mau memperhatikan pasangannya. Sehingga mulai dari urusan yang sangat dohir, urusan dandannya. Ada sebagian suami yang begitu egonya, egois ya, sehingga hanya menginginkan sua istrinya cantik saja, tapi dia sendiri tidak pernah mencoba untuk benah diri, dandan. Ini adalah satu, itu dari ini yang sangat sederhana ya, yang sifatnya dohir. Cuman menuntut ya, Bu. Menuntut. Nah, maka termasuk dalam 10 poin menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga adalah, yang sering kami hadirkan adalah, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Ini kan juga rumus lain lagi yang perlu diterapkan ya, lakukan kewajibanmu. Jadi orang itu dalam hidup rumah tangga, pandai-pandailah Anda mencari kewajiban Anda itu apa. Ya. Jangan melihat kewajiban pasangan dahulu. Jadi paling utama adalah sadari Anda sebagai seorang istri, kewajiban Anda kepada suami apa? Anda seorang suami, kewajiban Anda kepada suami ada apa? Setelah Anda memahami kewajiban Anda, maka Anda tutup untuk menuntut. Karena menuntut itu adalah memperlakukan pasangan sesuai dengan keinginan dia. Keinginan Anda. Yang kadang itu tadi bertentangan dengan rumus pertama, tidak jangan sesuai menuntut dengan kemampuan dia, ya kan? Sehingga Anda harus benar-benar cermat di dalam hal ini. Nah, mewujudkan keserasian atau di dalam untuk memperlakukan pasangan dengan benar tadi ya, tentunya dari berangkat melihat diri kita sendiri ya, melihat kewajiban kita, maka kemudian tidak menuntut. Sebab yang namanya menuntut tadi, yang namanya menuntut itu maknanya, menuntut itu kan biarpun adalah menuntut hak ya, menuntut hak sebetulnya kan boleh ya, boleh. Menuntut hak. Tapi apa maknanya? Memaksa. Maknanya itu adalah menunjukkan kekurangan pasangan, kalau orang paham. Jadi menuntut hak itu sebenarnya menunjukkan kekurangan pasangan. Sehingga jangan terlalu ditonjolkan dalam hidup rumah tangga. Maka yang sering menuntut di dalam rumah tangga ini adalah membuat masalah terus. Misalnya ya, urusan pelayanan sajalah. Memang seorang suami adalah, seorang istri wajib patuh kepada suami. Akan tapi kalau suami dikidik ngomong, kamu ini kepada suami harus patuh loh ya. Kalau itu sudah tidak enak, biarpun hak itu benar. Betul. Termasuk misalnya gaji yang 1 juta yang harus diserahkan kepada istri ya. Itu adalah kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri. Tapi kalau belum waktunya tiba-tiba istri ngomong, mana bang gajinya? Itu jadi tidak enak. Nagih gitu. Jadi memang menuntut adalah tidak indah. Nah, hal-hal yang semacam ini kalau sudah kita pahami, maka nanti baru kita menerapkannya dengan perlahan ya, berangkat dari itu semuanya. Jadi kalau dari yang pertama tadi rumusnya apa? Perlakukan dia sebagaimana dia ya. Anda fahami dia itu seperti apa? Ya kan? Anda fahami dia seperti apa? Bukan untuk kita tuntut kekurangan-kekurangannya. Anda fahami dia seperti apa? Untuk Anda bisa memperlakukan dia sebagaimana dia. Subhanallah. Nah, ada orang emosional ya, orang temperamen. Nah, ini Anda harus pahami dulu. Kalau dia, perlakukan dia sebagai orang yang seperti itu. Kalau emang dia pemarah? Artinya pemarah, artinya Anda harus perlakukan dia sebagai orang yang pemarah. Artinya apa? Anda bisa menjaga omongan Anda itu seperti apa. Jangan memicu amarahnya dia. Dan nanti ada keseimbangan di sini. Sensitif kan ada tuh bunuh. Ada sensitif, iya, orang yang sangat sensitif. Istrinya sensitif. Ya, sensitif ya. Maka Anda perlakukan dia sebagaimana dia. Iya. Nah, mungkin Anda orangnya memang sabar, tapi dia sensitif, gak ketemu. Jangan Anda mengukur. Kalau kemarin kita sebutkan, jangan mengukur baju orang dengan badan sendiri, kan ya, begitu ya. Betul. Ini apa? Kalau Anda memperlakukan dia sebagaimana Anda gak ketemu. Betul. Memang kita pernah suatu ketika ada, kalau kita pernah baca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari ya, ya. Ada, kamu boleh seorang ulama yang ikut makom tajrid, tidak pernah urusan dengan dunia ya. Mungkin tidak perlu jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan, tidak perlu ke pantai, tidak perlu ke mana dan sebagainya, tidak perlu hiburan tentunya yang halal kita dalam media Islam tentunya. Kalau kita berbicara tentang rekreasi ya yang islami kan. Betul. Ya, bukan di situ ada orang buka aurat, anggap saja ke bukit, ke puncak gunung atau ke pantai, ke laut, tapi yang bersih. Nah, mungkin Anda tidak butuh. Anda tidak butuh untuk ke sana dan mungkin tidak Anda nikmati ke sana. Iya. Tapi Anda tidak boleh menerapkan itu untuk istri, untuk anak-anak dan istri. Betul, kan itu. Iya. Itu namanya ego. Jangan bilang, "Asa ini saya lebih baik di sini untuk zikir kepada Allah." Menyenangkan istri juga zikir juga lebih bagus nih. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah memahami pasangan. Akan tapi lihat nanti tentunya dia, misalnya pasangan kita itu kok keluar dari koridor syariah. Nah, Anda tidak boleh meluruskan dia langsung dengan cara yang Anda memang selama ini sudah dekat dengan syariat tuh. Iya. Anda lihat dari latar belakangnya dia kayak apa? Basicnya seperti apa? Membawa kepada kebenaran kan harus dengan halus ya. Iya, betul. Jadi kalau langsung Anda terapkan dia seperti Anda, misalnya istri baru, Anda punya menikah dengan istri baru menikah, Anda kan harus mempelajari lingkungan. Anda mungkin anaknya kiai, anaknya ustadz yang setiap hari berurusan dengan ilmu, bangun malam, tahajudan, sholat maghrib ini ya. Tapi istri Anda adalah orang yang punya dasar baik, tapi belum biasa dengan seperti itu. Umum. Nah, kalau Anda paksa, lalu apalagi sampai diungkap kamu ini dari keluarga yang begitu pantesan. Nah, ini ini sudah menyakitkan. Ya. Akan tapi bawa kepada kebaikan dengan cara yang indah, cara perlakukan dia sebagaimana dia. Ya. Jadi kalau memang dia kebiasaannya belum pernah bangun malam misalnya, atau pakai kerudung belum bisa, tapi Anda harus membawanya. Tapi Anda harus target. Pelan-pelan berarti. Pelan, Anda harus target kapan? Jangan datang kamu jadi istri ini harus ini. Yang salah suaminya, kenapa sudah tahu begitu diambil istri kan begitu ya? Maksudnya kalau memang dia siap, istri saya harus membangun dia, maka membangun dengan cara yang bagus. Ini mungkin kaidah secara umum ya. Kalau ingin memperlakukan pasangan, sama seorang istri pun demikian. Kalau Anda melihat suami Anda, yang harus Anda fahami terlebih dahulu adalah kebiasaan suami, karakter suami, lingkungan suami, pendidikan suami ya. Ini untuk sebagai bahan bagaimana Anda nanti memperlakukan beliau. Ya. Kemudian di sisi lain, Anda harus memahami yang kedua tadi, kewajiban Anda. Nah, kalau sudah begini itu indah. Jadi kewajiban Anda fahami, kemudian Anda jalankan. Sisi lain Anda memahami suami untuk mengetahui ya, seperti apa agar Anda memperlakukan dia memang sesuai dengan keinginan dia. Ya. Mohon maaf ya, sampai kadang urusan makan saja bisa jadi masalah Bunda ya. Nah, kalau seandainya ada seorang istri tidak suka dengan jenis buah lah kan. Tak tahu, barangkali kadang-kadang kalau namanya tidak suka itu kalau mencium baunya kadang-kadang mual. Iya, duren. Atau duren itulah. Masya Allah, tak tahunya suaminya tidak senang banget tuh. Tapi tidak pernah peduli, subhanallah. Iya. Itu kan sebetulnya kan urusannya sederhana makanan kan. Iya. Tapi di balik itu penting gitu. Tidak penting. Akan tapi di balik itu ada sesuatu yang besar, yaitu tidak menghargai. Iya. Nah, ini kan. Ini jadi memang benar-benar harus cermat di dalam menjalin hubungan berumah tangga ini. Mungkin mukadimahnya semacam itu ya, kalau dan ini panjang ya, nanti insya Allah bagaimana kita harus langsung ke sampel Nabi Muhammad berlakukan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu ternyata seorang Nabi ya, ternyata berbeda di saat beliau di luar rumah dengan di rumah. Jadi kalau Nabi Muhammad di luar rumah lagi perang itu, seolah-olah Nabi Muhammad tidak kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah itu Nabi Muhammad mesra, seolah tidak kenal perang. Inilah ya, kayak begitu. Nah, jadi memang ya dipaskan dia tempatnya itu. Ini termasuk cara. Mohon maaf ya kalau kemarin sudah kita sebutkan ya, mentang-mentang dia seorang yang dengan aktivitasnya yang super sibuk, ternyata pulang ke rumah membawa laptop terus aja sampai istrinya diajak ngomongnya itu apa? Iya. Dan sambil ngadep ke laptop. Jadi kalau sudah di rumah adalah memang ini. Cuma ada waktu itu. Biarpun mohon maaf, 5 menit berkualitas. Masya Allah. Betul. Biarpun maaf. Mungkin kesibukan harus selesaikan ya, barangkali 5 menit berkualitas adalah ya, mohon maaf ya ngobrol ini, mendengar dan sebagainya. Ini tapi sisi lain mungkin dia harus termasuk mohon maaf, istri sendiri kan harus paham ya. Betul. Kalau seorang suami memang kesibukannya padat ya. Full. Jangan hanya menuntut kemesraan saja. Mm-hmm. Ya, ini kalau sudah saling memahami kan enak. Mm-hmm. Memang mungkin harus mesra beberapa saat saja. Setelah itu arahkan suami, bahkan didukung. Jadikan apa? Motivasi. Suami melakukan aktivitasnya itu justru didukung dengan kemesraan sang istri. Mm-hmm. Bukan hanya minta manja-manja, sementara istri suami harus menyelesaikan proyeknya. Mm-hmm. Mungkin gambarnya sudah harus beres, besok ada investor masuk, gini-gini. Tak taunya hanya pengen presentasi, tak taunya istri hanya minta ini. Ini kan bisa naik pitam nanti. Tidak kan? Nyambung ini. Tidak nyambung. Akan tapi apa? Bagaimana? Ya, mesra. Biar suami biarkan melakukan pekerjaan, mm-hmm. tapi sebentar-sebentar ada makanan yeah. diantarkan, biarpun kerupuk disuapkan di mulutnya sambil ngeting. Ini kan ada makna yang luar biasa. Nah itu loh. Ini hanya sekedar contoh. Akan tapi kadang-kadang sudah emosi malang. Kok ini terusnya? Ini. Nah ini kan urusan untuk keluarga juga. Memang tidak setiap hari kan suami seperti betul. Itu kan. Ya. Tapi ada saat-saat tertentu jangan-jangan dijadikan kamu begitu terus ya. Kami. Nah, terdiri. Tidak mana jadikan ayo mesra, dikejar ke tempat kerjanya, ditemani sesaat-saat, ada ini dikirim ini, sesaat-saat sambil dipijitin, masyaallah. Ini kan membanggakan ya. Begitu sebaliknya di saat suami dengan istri itu saja barangkali rumus. Ingat masih ada 2 rumus tadi ya. Sehingga insyaallah nanti itu nanti bisa dikembangkan untuk menjalani dalam hidup rumah tangga untuk kita bisa memperlakukan pasangan sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Alhamdulillah pagi hari ini terima kasih Bu ya, dapat banyak ilmu nih ya. Kita buat rumus ya Bunda ya. Perlakukan dia sebagaimana dia, jangan perlakukan dia seperti Anda atau jangan perlakukan dia selain dia. Itu bolak-balik Bunda. Tapi indah jadinya. Ayo Bunda juga mesti harus serba. Iya. Tadi Bu ya sudah sempurna membuka topik ini ya, Muti. Kalau Bunda cuma menekankan saja bahwa memang manusia itu harus menjadi dirinya sendiri. Yeah. Oleh karena itu, sebelum menikah seharusnya masing-masing itu introspeksi dan mengenal diri sendiri, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Kalau lebih itu bukannya untuk menjadi kan dia sombong dan aku bisa ini, kamu gak bisa, bukan, tetapi harus bermanfaat untuk pasangan ya. Kalau kurang juga jangan menjadi gak mau apa-apa, gak mau belajar, terus merasa minder. Banyak pasangan-pasangan kalau merasa dirinya gak bisa, jadi dia tidak komunikatif lagi, merasa tidak pantas, merasa takut bergaul, itu juga jangan seperti itu, karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, dan ini harus komunikatif ya, artinya seperti yang Buya katakan tadi, harus saling menghargai kekurangan dan kelebihan, gak boleh sombong, gak boleh merasa saya paling bisa, kemudian kamu harus nurut saya, belum tentu bisanya dia itu adalah baik buat, seperti Buya katakan, cocok buat pasangan gitu ya. Nah, memang kemudian tentang ego, ini memang masalah sangat utama dalam perkawinan itu tadi, menjadi diri sendiri bukan berarti egois ya, harus selalu dapat, harus selalu menang, harus selalu benar, tetapi ego itu adalah memang gambaran diri sendiri, tapi harus diolah. Kalau bisa memang ditekan, karena dalam perkawinan itu sudah tidak ada konsep aku lagi dan kita. Punyaku, tapi punya kami, punya kita, itu ya, anak-anak bersama. Harta memang suami yang mencari sebagai kewajiban utama, tetapi untuk semua, untuk dikelola bersama. Semua milik, bukan milik saya. Kalaupun istri bekerja juga, uangnya memang bukan untuk rumah tangga, tetap bukan juga untuk jajan-jajan sendiri, tetapi kalau suami sedang membutuhkan atau apa kekurangan, hendaknya juga dibagi gitu. Ada kebaikan hati untuk menolong dan sebagainya. Itu ego ya. Nah, kemudian hak itu juga berhubungan dengan empati. Empati, toleransi. Kalau kita merasa memang punya hak, misalnya dalam pembagian harta, suami kan wajib memberikan sama istri segini. Itu juga sering ada masalah, Bu, ya. Tentang finansial. Sistemnya kayak apa? Setiap rumah tangga beda. Ada yang pendapatan suami diserahkan semua, ada yang setengah-setengah, ada yang istri punya jatah segini aja dan suami segini. Ini seringkali menjadi masalah karena istri lebih banyak mengetahui bahwa semua harta suami adalah milik saya, gitu ya. Dan ini kalau masalah ini ada harus dikomunikasikan juga, gitu. Jadi jangan hanya menuntut, gitu ya. Kemudian juga jangan melihat tetangga dan sebagainya, karena mungkin kita nggak tahu harta yang banyak itu dari mana, ya. Harta suami yang segitu itu seperti apa, itu harus dikomunikasikan, itu hak tentang materi, kemudian hak untuk melayani dan sebagainya itu juga nggak boleh, pokoknya dasarnya nggak boleh hitung-hitungan lah suami istri itu, ya. Kemarin udah, sekarang aku, gitu kan, sering sekali itu terjadi itu. Nah kemudian tadi dasarnya itu ego, kemudian menjadi diri sendiri dan hak. Nah, kemudian ada yang penting lagi, kebutuhan. Kebutuhan itu kadang orang juga menjadi bermasalah karena nggak ngerti, ya nggak ngerti. Suami misalnya butuh istirahat, ya. Tapi istri merasa belum dikasih perhatian. Belum pantas istirahat, dia enggak tahu, gitu. Jadi pengetahuan tentang apa yang dikerjakan suami, ya. Sebaliknya juga suami, istri di rumah, kamu kan enggak ngapa-ngapain di rumah. Di rumah aja sambil nonton TV, sambil apalagi kalau ibu rumah tangga, ya. Sering menjadi masalah kalau wanita karir, enggak, karena sama-sama bekerja. Kamu kan enggak capek, kalau aku capek, nah itu enggak boleh tuh. Seperti itu enggak boleh. Kalau mau tahu, ibu rumah tangga itu lebih capek daripada wanita karir. Karena dari bangun subuh, dari fajar, dari sholat tahajud itu sampai itu nggak pernah ada berhentinya. Semua aja dikerjain terus-terusan, gitu ya. Ya kalau mau tidur-tiduran juga nanti ada masalah, gitu. Jadi serba salah. Kalau menjadi ibu rumah tangga mau santai, masalahnya besar. Nggak santai juga capek, masalah juga. Karena tidak dimengerti, ini di rumah terus, pakai daster terus, nggak ngapa-ngapain, nggak capek, itu juga harus mengerti suami itu, ya. Jadi nah kalau kemudian kalau ada pasangan yang berbuat salah, itu harus diteliti sebabnya juga, seperti Bu ya katakan. Betul-betul bukan dari sebab saat itu saja, tetapi mekanisme dia punya sifat itu kenapa. Itu mungkin riwayatnya itu penting sekali, karena kalau karakter itu biasanya nggak berubah, Bu ya. Jadi kadang ada trauma-trauma masa kecil yang kembali, kembali karena ada satu pencetus yang membuat dia meletup. Itu sering sekali gitu. Loh kok kayak gini, itu ternyata pengalaman masa lalu membuat dia seperti itu. Nah, ini harus dijaga. Istri harus jaga, sebaliknya suami juga harus jaga. Oh, mengenali diri pasangan masing-masing itu penting. Nah, timing itu artinya waktu. Waktu untuk seperti Bu ya katakan tadi, kalau seperti Bapak sibuknya on call 24 jam, Bu ya. Kalau pergi ke hajatan bawa mobil masing-masing, Masya Allah. Rasanya emang sedih sepanjang hayat. Nggak bisa sama-sama kadang-kadang. Nah itu kenapa gitu? Kenapa begitu? Kenapa saya mau sama dia? Kenapa kok saya sekarang begini? Itu harus saya tanya sama diri sendiri. Sebetulnya dia nggak mau mikir itu, gitu loh. Kita yang harus bisa memahami. Seperti bisnismen atau seperti Buya. Diolah jadi indah seperti itu semuanya. Yang ada dinikmatin. Buya kan? Ya itu betul. Jadi diolah. Jadi bagaimana itu semua jadi keindahan? Iya. Umi ditinggal terus. Mari kita tanya Umi, gitu. Buya pergi. Orang kita aja yang di luar Umi, ya. Buya nggak pernah ada di pondok. Seperti itu. Sebenarnya orang lain juga bisa merasakan, Buya. Tapi kalau kita seperti itu nasibnya, gitu ya. Kita jangan marah dulu, lihat dulu pasangan-pasangan yang mirip kita itu kok bisa gitu. Gimana? Bisa juga bertanya sama beliau gitu. Kenapa? Gimana caranya Umi kok bisa nyaman setiap hari? Apa kalau lagi kangen atau kalau lagi sedih seperti apa? Itu jadi sharing dengan berbagi dengan yang sejenis kira-kira dengan kita itu sangat bermanfaat ya untuk kedamaian, untuk keadaan sakinah di dalam rumah. Iya. Baik yang pria maupun yang wanita. Tapi juga harus teliti dengan siapa dia bicara gitu. Iya. Jangan sampai apa yang dia keluhkan yang wajar menjadi nanti gosip. Nah, ini orang nggak puas nih, gini-gini. Jangan sampai seperti itu. Juga harus dijaga kerahasiaannya. Jadi harus sangat pribadi. Gitu. Mungkin dari bunda penekanannya seperti itu dari sisi psikologis. Ya. Baik, bunda, terima kasih. Kita juga mengharapkan seperti apa model yang harus diterapkan. Maksudnya yang Buya akan ceritakan nanti tentang Rasul, kehidupan Rasulullah dengan istri-istrinya, iya. Kan itu yang harus dicontoh oleh kita gitu, bukan sesama kita gitu. Terima kasih Bunda. Kembali. Alhamdulillah juga banyak nih ilmu untuk pagi hari ini sahabatku ya. Tadi kalau Buya sudah harus memang mengukur kebahagiaan itu bukan pada fisik dan juga dohir ya. Bunda juga melengkapi bahasanya pada diri seseorang itu kan ada ego ya Bunda ya. Jadi jangan lihat diri sendiri, terus juga ada hak, terus juga kebutuhan juga itu harus saling melengkapi. Dan ketika sang pasangan itu berbuat salah, harus diruntut riwayatnya seperti apa ya Bunda ya, tidak langsung memvonis. Baik sahabatku, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di SMS Center kami. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa menggunakan pet media komunikasi kami ya, di via telepon 0231-252-2549. Untuk nomor GSM Anda bisa menghubungi nomor 0822-626-9000 atau di 0838-249-79000. Gunakan juga yang masih merekam sahabatku di ID radio_qu@yahoo.com dan juga di FB kami Radio Kucerbon. Bagi Anda pengguna BlackBerry bisa mengaktifkan aplikasi Nux Radio, pilih konten Radio Jabar dan klik ikon radioku. Kita bakal sambung ya, ada beberapa tips dan juga kita bakal belajar dari teladan kita sahabatku ya, Rasul Muhammad SAW, bagaimana memperlakukan pasangan dengan sebaik mungkin. Sahabatku masih dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan bukti ucapkan ya, terima kasih untuk Anda sahabatku yang selalu stay di 98,5 FM Cirebon. Apa kabar juga untuk Anda sahabatku yang baru saja bergabung di frekuensi 98,5 FM Cirebon ya. Dan ada banyak sahabat yang bergabung via Yahoo Messenger dan juga FB kami. Terima kasih sudah mengakses www.buyayahya.org, di www.radioonline.com, di www.tunein.com dan juga di www.inspirasihati.com. Untuk Anda sahabatku yang membutuhkan informasi waktu, jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.12 nih saat ini ya. Baik, dan kembali diinformasikan pagi hari ini, Jumat hari ini ya, Rumahku Surgaku mengangkat tema memperlakukan pasangan dengan sebaik mungkin. Dan sahabatku ya, sungguh tidak ada figur yang menjamin pengikutnya akan bahagia dalam segala hal ya, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti bahwa tidak ada petunjuk yang bisa dijamin kebenarannya selain Al-Quran Al-Karim. Keduanya memberikan solusi terbaik bagi seluruh jenis persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk dalam memanage rumah tangga dan juga dalam memperlakukan pasangan kita sahabatku ya. Nah, kesempatan berikutnya kita bakal berbagi ya Buya, pastinya bakal berbagi dengan sahabatku bagaimana kita mencontoh teladan kita ya, model langsung dari Rasul Muhammad SAW dalam memperlakukan istri-istrinya seperti apakah. Tadi sudah disinggung sama Buya ya, ketika di medan perang Rasul teramat sangat gagah, seakan tidak mengenal kemesraan. Tapi ketika di dalam rumah sahabatku ya, Rasulullah menjadi sosok yang teramat sangat lembut terhadap istrinya, seakan tidak mengenal dunia peperangan. Nah, sangat luar biasa ya, pandai menempatkan diri sahabatku ya, dan menjadi figur yang sangat luar biasa. Seperti apa dan bagaimana? Buya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Innar rajula idza nadhara ila mar'atihi." Seorang laki-laki jika melihat kepada istrinya. Wa nadharat ilaihi, kemudian istrinya melihat kepada suami. Nadharallahu ilaihi ma nadrat rahmatin, Allah akan melihat kepada keduanya dengan pandangan rahmat. Fa idza akhadha bi kaffiha, kalau seorang suami lalu memegang tangan istrinya. Tasaqatat dhunubuhuma, akan berjatuhan dosa keduanya. Subhanallah. Min hilali asabihima, di antara sela-sela keduanya. Lihat ini. Urusannya bukan urusan kita memberikan hadiah buat yang besar-besar, tapi cukup dari pandangan. Begitu, dengan hati, dengan memandang itu saja, mulai dari keindahan cinta. Memandang itu ternyata subhanallah menjadikan Allah menurunkan rahmat yang besar. Ini satu himbauan luar biasa dari Rasulullah SAW untuk memperhatikan yang demikian. Jadi pandangan-pandangan ini dari Nabi Muhammad SAW. Jadi urusan memandang, belum lagi nanti pengabdian yang lainnya. Nah, karena ini kalau sudah mengundang rahmat Allah, itu rezeki akan dikirim oleh Allah. Makanya langkah buruknya seorang suami yang pandangan kepada istri itu jarang indah. Melotot-melotot, kecapean. Masya Allah. Ini hal, satu hal. Ada hal lain lagi yang harus difahami juga bahwasanya. Nabi Muhammad itu misalnya. Kalau Al-Quran kan menjelaskan wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Yang pertama kali harus berperan kan tuntutan kepada suami. Gimana engkau memperlakukan kepada istrimu. Jadi komando di situ. Jadi perintah pertama dari Allah kepada kaum laki-laki, kaum bapak. Jadi memang, mohon maaf, kaum bapak ini cenderung, kalau kemarin sudah dibahas, lebih mendahulukan akal. Jadi kemesraannya kadang tertutup dengan akalnya. Sementara wanita itu seidentik dengan kelembutannya, maka dia lebih menginginkan perasaannya. Maka sebetulnya ini adalah keseimbangan sebetulnya. Keseimbangan ya. Keseimbangan, kalau semuanya hanya main perasaan, toh bisa tidak hidup dalam hidupnya. Jadi ada sesaat harus. Ada juga pasangan kayak gitu. Jadi harus ada sesaat memang akal itu harus ditonjolkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Harus ada tegas di dalam rumah tangga suami yang berperan. Sehingga dengan akalnya itulah maka seorang suami bisa menjalankan tugas besar yang untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya. Dan dengan kelembutannya maka seorang wanita penuh ketabahan merawat anak kecil, hamil dan sebagainya. Nah, ini pendidikan dari Rasulullah. Akan tapi ini banyak kalau cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mungkin secara umumnya kita simpulkan dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencinta itu harus seimbang ya. Cinta harus seimbang. Ya kalau cinta tidak seimbang itu tidak. Kejek, miring jadi. Kasihan. Misalnya harus ada cinta tidak sebanding itu. Misalnya ada. Contohnya seorang, gimana? Ada seorang perempuan itu katanya cinta. Padahal suaminya suka mukulin, masih senang aja. Ini kan tidak seimbang ya. Kasihan. Dia memberikan cinta tapi suami tidak memberikan cinta. Tapi ada kelainan yang namanya sadomasohis Bu ya. Jadi senang disiksa. Ada itu. Senang diseksa memang itu. Tapi biasanya kalau sudah orang itu suami dengan perilaku yang semacam itu kok malah senang, itu sudah karena hilangnya pemahaman tentang sosok seorang suami. Jadi dia tidak mengerti kriteria suami itu seperti apa sih. Sehingga kadang mohon maaf, cintanya itu bukan bersandar, bukan standar cintanya bukan karena keselamatan di akhirat, tapi yang penting aku dapat perlindungan, aku dapat nafkah, aku ini. Ini adalah paling busuknya perempuan. Jadi cintanya sebetulnya bukan kepada keselamatan suami, tapi karena dari rezekinya suami, dari duitnya sang suami. Sehingga suami mencuri, suami korupsi tetap iya terus saja. Nah, kemudian ada problem ya, problem yang menghambat tadi memperlakukan pasangan dengan baik itu ya. Adalah diantaranya tidak paham. Jadi dari awal lihat ini, kalau kita jadikan problem, supaya kita kumpulkan dalam problemnya ya. Kalau tadi kan rumus-rumus problemnya. Kalau orang tidak bisa memahami pasangan, itu susah memperlakukan pasangan dengan baiknya. Yang kedua adalah tidak bisa memahami sesuatu yang menjadi kewajiban bersama. Jadi ada kewajiban bersama tetap dibebankan kepada pasangan saja. Salah satu aja. Jadi ada kewajiban bersama itu harus diserahkan kewajiban bersama. Artinya apa? Pandai-pandailah biarpun itu kewajiban suami, tapi kita mensyukuri kan penting. Betul. Apalagi kewajiban bersama. Kadang-kadang suami itu ego, enggak mau tahu. Contohnya misalnya mendidik anak. Iya, ya, termasuk ya mendidik anak atau apa ya. Ini kadang-kadang suami tidak mau tahu, seolah-olah kamu kan begitu ya. Ini kan urusanmu. Urusan di rumah. Sehingga kalau suami pulang ke rumah tuh tidak pernah pengen mau tahu urusan anaknya. Sampai memasangkan pempes saja begitu. Jadi seolah-olah ini ada tidak bisa memahami. Ya. Kemudian memang yang paling penting lagi adalah ketulusan ya di dalam menjalin sebuah jalinan ya. Sudah jalinan. Nah, setelah itu ada baru nanti kita membuat schedule ya apa? Schedule untuk draft untuk apa yang harus saya lakukan kepada kepada pasangan. Bikin list. Di antara yang pertama adalah hitam atas putih. Ya, membiasakan kalimat indah. Subhanallah. Ini paling karena sebelum yang lainnya dengan kalimat. Sebab mohon maaf ya. Biarpun Anda tidak jujur dengan hati Anda, tapi kalau kalimat Anda indah, menyenangkan kan? Pasti. Misalnya ya. Contohnya tidak jujur tapi indah, misalnya, menyenangkan. Ada mungkin seorang suami tidak mencintai istri. Akan tapi dia ngerti tanggung jawab. Iya. Sehingga di dalam Islam mungkin seorang suami menikahi seorang perempuan bukan karena cinta, tapi dia seorang orang yang soleh, dia tidak akan zalim. Sehingga dikatakan oleh Nabi, kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang soleh, kalau dia mencintai anakmu, dia akan menghormat dan memuliakannya. Kalau dia tidak cinta, tidak akan zalim. Mohon maaf, dia akan mengungkapkan kalimat indah. Mungkin dengan kalimat yang indah, engkau adalah Masya Allah, engkau menghibur hatiku, di saat aku duduk denganmu, aku merasa. Ini biarpun sebetulnya hatinya tidak mencintai ya. Masya Allah, bisa ya. Nah, bisa, karena dia ngerti tanggung jawab. Karena menghibur orang kan pahala, dia ngerti makna ini. Jadi menggunakan kalimat yang indah. Cuman kadang-kadang berat orang menggunakan kalimat yang indah itu. Pengantin baru saja biasanya. Kalau sudah pengantin tua hilang semuanya. Pengantin lama. Pengantin lama ya. Baik. Kemudian ini dari ungkapan-ungkapan yang indah, kalimat-kalimat yang menyanjung, kalimat-kalimat yang indah. Ini Pak paling utama biasakan. Soalnya kalau kalimatnya kasar jangan. Kemudian yang kedua adalah biasakan dari hal-hal yang sepele. Tapi itu ungkapan dalam dari hati. Contoh misalnya, kalau seorang istri menemukan suaminya tidur, itu biarpun selimut itu sudah tepat, diangkat sedikit biar sampai ke leher sang suami. Itu menambah, itu dirasakan oleh sang suami itu perhatian. Kerasa ya Bu ya? Begitu juga seorang istri misalnya, kalau kerudungnya kurang lurus, tiba-tiba kok suami ini hal sepele ya, ringan. Itu kan tidak mengurangi duitnya, tidak mengurangi waktunya, tidak sama sekali. Ini sebenarnya keindahan kayak semacam itu, cuman kadang malas orang. Sampai Rasulullah mengatakan hatta luqmata, sehingga sampai sesuap nafki taj'aluha fi fami imra'atika, yang kau jadikan di mulut, yang kau masukkan mulut istrimu. Itu sudah kemuliaan besar yang disandarkan oleh Nabi Muhammad, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan kemudian yang lainnya adalah memberi waktu khusus untuk dialog pribadi. Satu komunikasi khusus, biarpun tidak kami sebutkan tadi itu sedikit tapi berkualitas. 5 menit yang bermakna. Tidak ada orang ketiga, tidak ada orang ketiga yang namanya televisi, tidak orang ketiga namanya koran, tidak ada yang ketiga namanya laptop, BlackBerry. Ya, ada sisihkan semuanya. Semuanya di digudangkan. Kemudian yang keempat ini membiasakan untuk, mohon maaf ya ini, biarpun sepele, kalau bahasa nempel secara jasad itu biasa dengan dekat. Kalau ngomong dengan istri itu ya cobalah agak merunduk sedikit itu, merapat gitulah. Merapat itu ada makna. Coba ada seorang tuh jalan tuh sendiri. ini kadang-kadang malu. Cobalah merapat di bonceng atau ya apa. Ini adalah hal-hal sepele yang perlakukan pasangan. Dan ini semua orang disepakati, orang berakal itu indah. Cuman menganggap sepele, jadi itu tidak dimulai. Dari itu merapat jasad, ngomong itu mendekat ya. Makanya beginilah sih. Sudahlah kalau duduk sama istrimu itu kamu jadi sedikit budek, enggak apa-apa. Jadi kalau ngomong nggak denger, nempelnya. Ya nggak denger gitu lah. Jadi apa itu jadi kan sampai jatuh. Jadi, jadi ini penting seperti itu. Kemudian lain apa namanya ke seperti jadi ada itu hal-hal sepele. Kemudian perlu mengungkapkan secara mengungkapkan hati dengan materi, tapi tentunya dengan yang halal. Contohnya memberi hadiah sekecil apapun, ya kan? mohon maaf ya, ini berat kadang-kadang kalau pulang bepergian ini ya, kita harus banyak istighfar ya, apalagi Ustadz suka lupa ini. Misalnya biasanya hanya biarpun mohon maaf membeli permen ini buat mama atau apa yang ringan, itu ternyata ada maknanya pulang ke rumah gitu, itu ya. Ada memberi hadiah lah pulang dari mana, coklat atau coklat mahal ya. Jadi ya pokoknya ada makna, tapi ingat jangan sampai dengan yang haram memaksakan diri juga tidak bagus. Ada sebagian gaya hadiah-hadiahan memaksakan. Sudah tahu dia punya utang membelikan ulang tahun suaminya dengan hadiah HP harga mahal. Hadiah itu tidak seperti itu. Hal kan tapi rutin tapi yang indah itu. Ulang kecil tapi ulang ini misalnya ini buah ini buah ini buah ini buah ini buat mama tadi saya ingat mama ini. Ini kan teringat ini. Ini sepele. Jangan, tapi ingat itu dengan materi ya, mengungkapkan cinta dengan materi. Kemudian selanjutnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Cuek dengan kesalahan pasangan ya. Cuek maksudnya? Artinya kasihnya kalau pasangan salah itu jangan langsung dikejar di situ. Oh, bersabar. Bersabar, enggak, bersabar kan kepada bisa saja bersabar. Yeah, misalnya menemukan pasangan itu bersalah, Bu ya. Melakukan kesalahan kepada urusan kita. Yeah. Tapi itu budayakan untuk kita memaafkan dulu di saat itu. Kalau kita ingin membenahi juga harus ada temponya. Waktunya. Waktu yang berbeda. Yeah. Sehingga dalam bahasa lain, kesalahan tidak harus diluruskan di hari itu. Yeah. Mungkin besok. Ini kadang-kadang, begitu semangatnya sang suami, ke istri salah langsung, kamu begitu sih, mana sih? Biasanya ini yang nyiapin makanan telat. Telat itu, ya mungkin tidak sekarang. Mungkin soalnya ya dengan bahasa lain ya. Mungkin makannya dipercepat, Mak. Saya agak cepat makannya, Mak. Kalau guru kasinan. Sampai urusan kadang-kadang urusan kasinan saja sudah. Ini masakannya asin sekali. Kamu ngapain sih masak kok bisa kasinan gitu? Atau suami sudah belikan apa sudah capek-capek tahu jangan norak belinya kayak begini. Gitu enggak? Iya, ya. Kemudian memperbaharui suasana itu penting. Iya. Mohon maaf ya. Refreshing. Memperbaharui suasana itu macam-macam ya. Mungkin sesaat. Biasanya kan ngomongnya di ruang tengah ya. Iya. Pindahlah ke belakang rumah. Masya Allah. Cari suasana baru. Suasana baru. Termasuk mohon maaf ini. Termasuk dalam hal yang sangat pribadi hubungan suami istri ya. Tentunya monoton. Tentunya ini adalah para orang yang sudah menikah bakal mengerti hal yang semacam ini. Akan tapi kadang kecuekan pasangan. Hanya dia mementingkan yang penting aku. Suka. Iya. Ini sudah dua masalah. Yang penting aku beres. Aku gitu. Beres. Ternyata tidak mengingatkan. Yeah. Dengan ini termasuk itu adalah. Oh iya. Ada sangat. Ada. Itu penting memperlakukan pasangan. Kembali ke ego ya, Bunda ya. Ego. Ego laki-laki memang sangat besar perannya dalam hubungan itu. Itu di antara beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, hadirkan. Ini. Kemudian semuanya nanti ada komando-komando dari syariat Nabi Muhammad SAW ya. Ya insyaallah. Dan ini waduh kalau keindahan itu memang sepanjang kalau kita berbicara tentang keindahan itu memang ya Allah menciptakan keindahan tidak ada batasnya dan tidak ada ujungnya nanti. Subhanallah. Jadi memang harus ada batasnya. Ini saja mungkin barangkali yang bisa kita hadirkan di dalam kita menjalin sebuah hubungan. Baik. Memperlakukan pasangan dengan baik. Indah jadi indah. Dan dari kajian yang Buya kemukakan tadi dalam topik memperlakukan pasangan dengan baik ini mungkin perlu di garis bawahi bahwa sebetulnya kita tidak usah selalu berhubungan dengan materi. Iya. Ya, menyenangkan dan sebagainya itu tadi kan dengan sudah perhatian. Iya, itu tuh justru yang susah. Justru yang susah. Sampai ada sebuah cerita, Bunda. Iya. Ada seorang ngomong suaminya tuh rupanya menganggap bahwasanya kesenangan istri adalah di saat diberikan mobil ini. Iya. Sampai ternyata bukan itu. Iya. Sampai satu yang ngomong. Sampai ngomong pada kan, Bu, ya ini aduh saya ini dapat musibah baru lagi ini. Kenapa? Suamiku membuat perusahaan baru di ini ada orang kaya di Jakarta sana. Buat perusahaan baru di California kan gitu. Bikin perusahaan musibah. Ada, yang keberapa gitu. Sekarang perusahaannya sudah begini, mau begitu lagi, aduh waktuku habis. Masih bahkan ada seorang istri dokter mungkin. Itu apa? Sekarang apa? Suamiku sudah mau membuat apotik baru lagi di sana. Sekarang dengan 5 apotik saja sudah saya abaikan. Jadi rupanya dengan tambahnya materi itu belum tentu dia senang. Iya, maka betul. Dari itu kita harus paham apa sih kesukaannya. Kehilangan perhatian. Perhatian. Waktunya. Sebetulnya pada dasarnya manusia itu sama semua, Bu ya. Materi itu nomor sekian kok. Sebenarnya kalau hati sudah damai, sudah tenang, enggak akan kesana. Betul. Justru seringkali materi itu menjadi pelarian, Bu ya. Karena enggak dapat. itu. Kalau istri sering seperti itu. Iya. Jadi larinya ke materi. Masya Allah. Kelihatannya dia senang dengan materi, tapi cuma sebentar. Iya. Sesaat. Sesaat saja. Nanti nggak enak lagi rasanya. Perasaannya berkecamuk, rasa nggak puas terus gitu. Jadi sebetulnya perlu diperhatikan ini bagi pasangan yang sedang mendengarkan Rumahku Surgaku. Suami mengerti bahwa yang Buya katakan tadi bahwa kalau perempuan itu emosi ya, yang utama, kalau laki-laki rasio. Jadi ini harus dipenuhi semua kebutuhan hasrat untuk diperhatikan, dikasihi, dibelai, itu paling utama. Subhanallah. Ya. Kasih sayang. Iya, terus ditanya gimana seharian ini di rumah, gitu. Anak-anak gimana? Itu aja, nggak usah ngurusin ya Bu ya. Asal ditanya, terus kita lapor. Kan kita kepingin cerita nih istri. Tadi si ini gini, tadi si ini. Walaupun mungkin buat suami nggak penting banget itu dengerin cerita anak-anak di sekolah sama gurunya gini, atau cerita kita tadi ketemu teman atau dengan pembantu, pasti nggak menarik buat laki-laki. Naik, nggak menarik sama sekali. Ya, benar. Tapi selalu istri kepingin suaminya tuh mendengar gitu. Tapi sebaliknya juga kita juga sering nggak penting banget gitu loh, dengerin masalah-masalah kantornya, nggak ngerti lagi ceritanya. Kadang-kadang gaptek gitu, ini apa gitu. Tapi mungkin suami ya Bu ya, perlu kepingin berbagikan gitu loh. Kan gini, kata-kata yang dia gunakan kepada temannya, kepada teman kerjanya, kepada relasinya, itu kan beda dengan istrinya. Kalau dengan istrinya banyak kata-kata, kosakata yang enak gitu, nggak usah diatur, nggak usah dipikir-pikir. Kadang konflik juga dia tidak dengan sengaja keluar di situ gitu ya. Nah, istri ini harus sabar gitu ya, memperlakukan suami itu harus sabar. Walaupun kita nggak dong gitu, kalau orang Jawa nggak ngerti apa. Sebetulnya kita harus coba belajar ngerti. Lama-lama kita juga pinter kan Bu ya. Kalau kita nanya, yang itu maksudnya apa sih Pak? Gitu. Yang ini gimana? Jadi kita juga ngerti gitu. Jadi ilmu untuk pekerjaannya dia, oh pekerjaannya gini. Kalau kita tahu pekerjaannya seperti itu kan kita nantinya kita juga safe sama dia, perasaannya gitu. Maksudnya aman gitu. Ngerti tambah pinter, nanti ada juga amal untuk suami, bantuin dan sebagainya. Sebaliknya juga seharusnya seperti itu. Kemarin sekarang cabai berapa? Kemarin kan kamu bilang segini. Sekarang waduh benar-benar ya, BBM naik semua, kok bisa naik ya? Nah itu pembahasan mengenai harga pasar naik karena BBM itu menarik sekali. Jadi hal-hal yang gak penting-penting sebetulnya, sebetulnya akhirnya harusnya jadi penting. Karena relax gitu di rumah, benar-benar bersama. Iya, gitu, itu kita tahu betul sekecil-kecilnya urusan suami dan sebaliknya. Gitu. Indah jadi. Itu jadi rangkuman. Saling memahami, saling melengkapi, saling berbagi juga ya Bunda. Benar nih, kalau udah seperti ini nanti dalam masalah hubungan yang khusus, hubungan yang biasanya nggak ada masalah ya, karena semuanya udah lepas. Itu nggak ada. Ih, dengerin gitu aja nggak mau sih, sebel apa banget. Apa kisahmu hari ini? Iya, sebel. Ya dengerin. Kan banyak masalah-masalah emosi seperti itu yang terjadi karena hal-hal kecil yang tidak tertampung. Betul, betul. Gitu. Jadinya dalam komunikasi. Tertahan. Iya. Iya, kan yang orang yang paling enak untuk diajak ngomong apa adanya kan suami atau istri. Wah, gitu. Subhanallah. Iya. Luar biasa jadi sahabat ya. Bunda Buya, terima kasih ya. Dan setelah berkenan nanti kita bakal menyapa sahabatku semua yang sudah banyak bergabung melalui SMS, dan tadi juga sudah ada banyak sahabat ya yang sudah menghubungi nomor telepon kami. Dan bersabar sahabatku ya, saat kita bakal membuka sesi tanya jawab. Pagi hari ini kembali informasikan memperlakukan pasangan kita dengan baik. Dan subhanallah ya, 60 menit sudah kita gunakan sahabatku ya, oleh Buya dan juga Bunda untuk berbagi tips dan juga kiat bagaimana kita harus memperlakukan pasangan dengan baik. Ya tadi mengukur kebahagiaan bukan pada fisik dan juga dohir ya, dan perlakukan dia sebagaimana dia, jangan perlakukan dia seperti Anda atau jangan perlakukan dia selain dia. Bunda juga sudah berbagi tips ya, bahwasanya harus saling memahami ya Bunda ya, mengerti pasangan seperti apa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Buya model langsung dan cara-caranya dari teladan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pasti ya Buya, Bunda ya, masih banyak kayaknya tersambung. Tapi kita sesenya buka interaktif dengan sahabatku. Sudah ada sahabat yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana ini Bu? dengan Nur di Sumber Teh Nur di Sumber, baik. Silakan langsung dengan Buya dan juga Bunda. Waalaikumsalam Buya. Waalaikumsalam. Ada Bunda juga di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Buya, ini mau nanya tapi di luar tema. Iya. Ini saya kan kerja di sekolahan itu di bagian pemegang tabungan. Pemegang apa? Halo, Tenur? Pemegang tabungan. Tabungan. Tabungan. Iya. Kalau misalnya itu tuh banyak banyak guru yang minjem, banyak guru minjem uang uang tabungan tersebut tuh. Itu sama aja dengan saya apa sih? Memakai. Menyalahgunakan amanah nggak Buya? Iya, cukup Tenur. Ada yang lain bertanya? Sama ini saya kan punya calon suami yang perokok, dan saya itu meminta ke dia kalau misalkan dia benar dia mau menikah dengan saya harus berhenti merokoknya, itu sama dengan memaksakan kehendak nggak? Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenur, terima kasih di Sumber sudah bergabung melalui 0822 626 79000. Silakan Anda yang bergabung via telepon. Kita sapa yang ada di 252-2549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dikecilkan volume radionya, Teh? Sebentar ya. Iya, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Dengan Fuji di Cirebon. Teh Fuji di Cirebon, baik. Langsung bersama Bunda dan juga Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, saya mau tanya tapi maaf di luar tema. Gini Bu ya, bagian amalan apa yang harus saya lakukan agar saya itu tetap lurus itu Bu ya? Soalnya ini Bu ya, jadi saya itu iya, ini amalan apa? Kenapa amalan apa yang harus saya lakukan para, supaya tauhid saya itu tetap lurus gitu? Tauhid tetap lurus. Ya. Maksudnya gini Bu ya, jadi saya itu suka terminta pikiran saya, Allah itu seperti apa, seperti apa, seperti itu gitu. Ya. Jadi saya tuh hari-hari saya, jadi hidup saya tidak serasa enggak tenang begitu. Baik. Kalau berat usianya berapa Fuji? 18 tahun. 18. Masih sekolah ya? Kuliah? Iya, udah keluar. Udah keluar SMA. Baik. Iya. Ada sudah. Terima kasih. Baik. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan 3 penelpon ya Bunda Bu ya. Baik, silakan penelpon, satu penelpon lagi Anda sahabat yang bergabung via telepon bisa di 0838 2497 9000 dan atau di 252-2549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Pak Udin. Pak Udin di? Dawung. Kedawung, silakan Pak Udin bersama Bunda dan juga Bu ya. Ya. Tema kita untuk sore pagi. Kita siaran sore. Ya? Ya. Ya, seperti yang penelepon tadi juga yang di luar tema. Di luar tema, baik. Baik, langsung silakan. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bu ya atas kekafiran saya dan kejahilan saya. Karena saya mau bertanya kembali, yang mungkin orang lain sudah paham. Saya masih suka was-was Bu ya. Saya kan masih selalu merasa berdosa, bahkan saya pernah berpikir apakah kalau saya di umur panjang kayak sama keluarga saya akan mendapatkan berkah keberkahan atau sisa-sisanya setelah tahu hukum yang saya dapatkan itu haram. Hukumnya apa? Hukumnya apa Pak? Hukum yang saya dapatkan. Halo Pak Udin, mohon maaf ya. Suaranya kurang jelas, mungkin jangan terlalu dekat dengan teleponnya. Ya, halo. Iya, umur panjang, kurang berkah karena melakukan apa? Hal yang haram. Contohnya? Hal yang haram. Makan, bang. Hal yang haram, baik. Ya, karena saya kan sudah terlalu dalam. Insya Allah, baik, baik. Ya. Nah, saya paham, ya. Tapi sudah ditinggalkan, ya, Bu? Baik. Iya, Bu, ya, saya akan sekarang belum lunas. Apa? Halo, Pak Udin. Apa yang belum lunas, Pak? Ya, itu yang kesangkutan dengan ribanya itu belum lunas. Oh, riba. Oh, iya, iya. Ya, dan saya berniat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Saya lunas dari hutang saya yang riba itu, nantinya penghasilan yang saya dapat dari barang hasil riba itu sebetulnya akan menuai dosa-dosa tersebut, ya. Baik. Ya, yang keduanya, saya mempunyai ponakan laki-laki yang sepertinya bercita-cita ingin bisa menjadi seperti kiai. Keinginannya terhalang oleh kakaknya. Kenapa gitu? Karena kakaknya ingin adiknya tersebut bisa menjadi pegawai yang titelnya melebihi dari pegawai biasa, mungkin PNS gitu, ya. Apakah kakaknya tersebut bisa disebut sebagai orang fasik tapi dia masih melakukan sholat, atau bagaimana? Kakaknya melarang adiknya jadi kiai. Iya, maksudnya kakaknya pengennya adiknya itu menjadi pegawai, tapi adiknya pengen jadi kiai. Iya, iya, baik. Kami sudah memahami, Pak, pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Cukup? Dan, belum, iya. Bagaimana menyikapi orang yang fasik dan berdosa ke saya jika saya berjanji atau mengatakan pada diri saya sendiri untuk tidak lagi berkunjung ke rumah orang yang melarang untuk menjalankan kebenaran itu, seperti yang belakang pernah kata itu. Ya. Ya. Baik. Itu ada punya. Ya. Oh, maaf sekali lagi. Baik. Sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tiga orang telepon pertama, ya. Dan sementara Buya dan juga Bunda menjawab pertanyaan penelpon sudah masuk. Kita pending dulu teleponnya, ya. Baik, Buya langsung. Pertanyaan pertama dari Nur. Apa yang pertama? Dia pegang tabungan, terus suka banyak yang minjem. Termasuk soal menyalahgunakan amanah. Jadi begini, jika tabungan itu diberikan kepada Anda sebagai titipan, maka Anda tidak boleh mengeluarkan sama sekali. Ya. Nah, jadi hukumnya adalah Anda melanggar amanah. Ya. Dan itu dosa. Akan tapi, jika tabungan itu sifatnya dipinjamkan kepada Anda, berarti kan Anda pinjam berarti. Ya. Maka Anda boleh meminjamkan kepada siapa karena saja. Karena sudah jadi pinjam. Ya. Orang pinjam boleh Anda beli kenal. Ya. Ini. Tapi kalau tabungan sifatnya dititipkan kepada Anda, maka Anda tidak diperkenankan. Ya. Dan kemudian, kalau seandainya mereka tidak membayar orang yang meminjam dari Anda itu, maka Anda punya tanggung jawab besar. Sudah dosa, nanggung lagi, ya. Baik. Ini, jadi itu seperti itu, ya. Hati-hati karena amanat, ya. Jangan hanya, kadang-kadang ini urusan bukan itu saja. Anda tabungan, ada urusan masjid, DKM masjid, baik sekali minjemin kepada tetangga-tetangganya. Makanya itu titipan. Titipan amanat, tidak boleh, haram hukumnya. Baik. Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Yang kedua, termasuk memaksakan kehendak tidak. Kalau misalnya calon suaminya itu kan merokok. Merokok, baik. Nah, kalau Anda, baik. Calon suami merokok, Anda, oh enggak. Kalau seperti itu, karena Anda punya prinsip, punya kriteria dong. Karena mungkin Anda mementingkan sisi kesehatan, kemudian sisi lain tentang hukum merokok menurut kiai atau ustadz yang Anda akan. Tapi kalau sudah menjadi suami Anda, misalnya Anda seorang istri menemukan suami merokok. Yeah. Nah, kalau Anda menginginkan suami tidak merokok, tentunya dengan proses tidak harus keras begitu. Kalau cerai aku, enggak begitu. Ini proses lama. Kalau proses, Anda hak memilih. Karena apa? Itu berkenaan dengan kesehatan anak-anak Anda, dan sebagainya. Kemudian apalagi sebagai apa, banyak ulama yang memang jelas walatul kubi etikum la tahlukati tentang bahayanya. Sementara memasukkan dalam bahaya sendiri juga hukumnya tidak diperkenankan. Katakan, tapi kalau Anda sebelum menikah Anda berhak memilih, jangankan kok begitu. Anda harus, saya harus punya seorang suami yang hafal surat Yasin, harus misalnya. Kalau tidak, ya Anda tidak berhak, mana? Iya. Nah, misalnya, ini kriteria yang Anda inginkan, dan itu kriteria yang sangat benar seperti itu. Anda cari yang tidak merokok misalnya, karena keinginan Anda bercita-cita seperti itu. Nah, ini boleh saja. dem, itu bukan memaksa, karena Anda tidak memaksa dia. Kalau memaksa begini, kamu harus menikah dengan saya, baru maksa. Anda begitu, Anda punya kriteria dan prinsip harus seperti itu. Baik. Baik. Tapi kalau sudah menjadi istri, kalau Anda sudah seorang istri menginginkan suami berhenti dari perokok, tentunya Anda bantu dengan cara yang baik. Iya, ada prosesnya. Baik. Proses, baik. Bunda menambahkan untuk hari ini cukup. Kita ke Fuji, Bunda, dan juga Buya. Yeah. Suka bertanya-tanya bagaimana suka Allah itu seperti apa sih di sini di SMS masuk. Kadang saya berpikir Allah itu seperti laki-laki atau perempuan katanya atau yang lainnya. Padahal kan enggak boleh memikirkan hal seperti jadi, itu. Nah, jadi untuk meluruskan akidahnya memerlukan personifikasi nih, Bu, ya. Untuk keyakinannya mungkin. Iya. Jadi ada dalam hal itu pertama Imam Ghazali mengajarkan banyaklah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Lazikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah maka akan menjadikan tenang hati. Ada sir rahasianya yang tidak bisa didapat dengan akal. Dan setelah itu tidak berpikir lagi seperti apa Allah ya, Bu, ya. Betul. Jadi yang pertama memang banyak itu membaca. Kemudian setelah itu, nah di saat Anda memikirkan yang demikian itu justru kesempatan untuk mengukuhkan. Kadang-kadang ada bayangan, Anda tahu jangan-jangan Tuhan kayak ini, jangan-jangan ini. Langsung setelah itu terus tidak seperti itu. Berarti iman. Betul. Kalau laki-laki tidak laki-laki, tidak perempuan. Berarti Tuhan tidak, pokoknya sudah tidak seperti yang tidak Anda bayangkan. Tidak seperti apapun. Tidak seperti yang Anda bayangkan, Mani. Sehingga memang bayangan-bayangan selalu ada. Akan tapi bagi ahli iman, bayangan itu justru untuk menepis. Jadi aku melihat ada, aku mau suatu ketika aku melihat satu orang menyembah ini, langsung katakan tidak, Tuhan tidak seperti itu. Aku suatu ketika melihat orang menyembah matahari, tidak, Tuhan bukan itu, Allah bukan itu. Terus maka jadikan justru itu upaya untuk menghilangkan ya, untuk mengukuhkan keimanan itu sendiri. Jadi banyak baca Al-Quran dan sebagainya. Ilmu debat tidak membantu, ilmu falsafah, ilmu ini tidak membantu. Malah tambah pusing. Malah pusing kadang-kadang dengan begitu. Maka dari itu Imam Ghazali yang jago falsafah sekalipun, beliau menghimbau untuk mengukuhkan akidah tidak belajar falsafah. Kadang-kadang ilmu falsafah yang diajarkan itu ingat problemnya, enggak ingat solusinya. Nah, ini malah bermasalah. Soalnya berbagai macam pendapat. Oh, jadi itu. Kemudian kadang-kadang didatangkan problem, misalnya permasalahan. Tuhan itu kalau tidak ada bagaimana misalnya? Atau bagaimana? Sementara padahal jawabnya ada di belakang. Waktu baca jawabannya sudah ngantuk. Jadi yang diingat hanya pertanyaannya saja. Setelah itu dia kemana-mana? Tidak fokus. Jadi tidak perlu banyak mempelajari falsafah-falsafah semacam itu. Cuma memang ada orang perlu mempelajari falsafah. Akan tapi untuk apa itu semuanya? Untuk sebuah tujuan. Kayak Imam Ghazali belajar falsafah. Tapi bukan orang apa belajar falsafah setiap pagi sore falsafah. Ini sakit namanya. Tidak begitu. Jadi falsafah itu sekadarnya saja. Dan kita perlu, para ulama pun perlu mempelajari. Tapi ulama belajar falsafah itu setelah imannya kuat. Masya Allah. Bukan mencari iman dengan falsafah, tidak. Kalau yang orang-orang yang mencari Tuhan itu sebetulnya mereka itu adalah mencari Tuhan dalam bahasa ya. Sebenarnya Tuhan itu akan ada dalam setiap hati masing-masing. Karena manusia itu semuanya mempercayai adanya Tuhan. Hanya Tuhan yang ia paham itu kayak apa Tuhan bagaimana. Jadi semuanya, mulai yang di tengah hutan tiba-tiba menyembah ketua sukunya, yang di tengah menyembah harimau, yang ini sebenarnya itu kan fitrahnya manusia mencari Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah ada sebetulnya, dan dia meyakini di dalam hatinya. Dia meyakini hanya karena tidak dibimbing wahyu. Ada orang percaya Tuhan matahari, Tuhan rembulan, Tuhan ini. Baik, dia ada keyakinan. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga, Pak Udin, Bunda Buya. Riba sudah ter... Allah maha pengampun, Anda tidak usah ragu bahasanya. Apa yang Anda lakukan waktu itu karena Anda tidak punya ilmu. Karena Anda tidak punya ilmu, insya Allah Allah memaafkan. Dan memang cara mempertobat dari riba adalah tidak melakukan lagi. Tidak berhenti dan tidak melakukan lagi. Adapun sisa-sisa yang Anda lakukan itu, insya Allah semoga Allah mengampuni. Amin. Jadi yang parang, karena kita tidak akan memberikan cara berat. Uang semuanya, ini semuanya, ini lah. Bisa nanti besok tambah pedih lagi, mending balik riba, bisa begitu ya. Jadi yang penting Anda berjanji mulai detik ini tidak akan berurusan dengan riba lagi. Dan insya Allah Allah bakal menolong Anda. Dan jangan ragu dan jangan serak. Tadi kan dia was-was. Gak usah was-was. Bagaimana hidup saya? Insya Allah Anda tobat itu diberkahi oleh Allah SWT. Atta ibu minan dambi kaman la dambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Insya Allah, subhanallah. Terus ada yang kedua. Yang kedua, keponakannya ingin jadi kiai. Kiai terus dihalangi sama kakaknya. Karena ingin menginginkan jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri kan bukan haram ya. Artinya untuk menjadi pegawai negeri kan juga boleh-boleh saja. Akan jadi ustaz juga enggak apa-apa. Hanya mana misalnya permasalahannya, ada orang itu pegawai negeri itu jadikan seolah-olah imannya itu sudah berkurang sehingga apa? Nak, kalau kamu menikah harus pegawai negeri loh, Nak. Punya kenapa pegawai negeri? Jaminan. Jaminan, astagfirullah. Allah menjamin. Ini kalau sudah begitu itu iman yang rusak. Iya, betul. Kalau kalau hanya menikah itu jangan disebut pegawai negerinya. Menikah dengan dia karena baik, bukan karena pegawai negerinya. Makanya kalau ada kenapa kok dia harus memilih pegawai negeri ini? Pertanyaannya. Kalau suruh jadi pegawai negeri karena ada jaminan hidup. Betul. Biarpun tidak pegawai negeri dijamin hidupnya oleh Allah SWT. Mama minta bantuan dari Allah rizquha. Itu iman yang kurang. Kalau padahal pensiun kecil Bu ya. Dan memang jadi pegawai negeri itu adalah boleh-boleh saja, akan tapi jangan sampai urusan kita, keyakinan kita itu rusak gara-gara jaminan dari pemerintah. Betul, itu pengen. Bahkan ada seorang anak mau menikah itu enggak dapat gara-gara apa? Ibunya menginginkan bahwa harus pegawai negeri. Subhanallah. Bukan pegawai negeri hina, tidak. Yeah. Akan tapi kenapa kok disebut itu? Mindsetnya akan dia ya. Karena dia orang baik. Sama sebenarnya orang mata undang menikah dengan dia orang kaya. Salah. Dengan kekayaannya akan dihinakan bisa-bisa. Jadi kalau memang ada kakaknya menginginkan jadi pegawai negeri sementara dia ingin jadi kiai, tentulah jadi ustadz, jadi orang ini, maka sebetulnya kakak itu maksudnya baik. Jadi kalau ingin menolak dengan cara yang baik. Yang baik, dan dia tidak sampai derajat fasik ya. Tapi mungkin nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi berpemahaman. Tapi kalau dia bebas untuk memilih, tentunya mendekat kepada Allah dengan ilmu agama lebih bagus ya. Itu tentu lebih bagus ya. Tapi kalau Pak Udin sampai nggak mau silaturahmi. Oh, tidak diperkenankan. Pak Udin tetap silaturahmi sampai dia itu faham. Mungkin dia tidak menginginkan jadi kiai sebab ada banyak kiai-kiai enggak benar mungkin atau kiai anu macam-macam lah. Apalagi pegawai negeri lebih banyak juga. jadi ada kiai yang tidak benar sehingga terbayang di benaknya kiai itu harus betul. Apa kiai salah, jangan kiai. Atau kiai melarat, atau kiai sampai kadang-kadang ada bahasa, kamu akan nikah dengan ustaz mau makan kitab. Ya. Sahabat yang sudah banyak bergabung melalui SMS, ada sahabat di 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan juga Buya. Baik, ada Kak Ilva mau nanya gini loh Bunda dan juga Buya. Saya usia 32 tahun, sedangkan istri saya 13 tahun karena saya dijodohkan. Suaminya 32 tahun Bu ya, dan istrinya 13 tahun. Kalau yang perempuan juga tidak ada apa-apa. Iya. Jadi ada masalah. Tidak problem juga. Tidak ada problem. Sementing itu prinsipnya sudah ngerti pasangannya ya. Jangan jadikan bahan ejaan bahan ini. Masalahnya cuma memang kematangan mental usia mental betul, aja betul. Ya. Kalau masa kecil kematangan mental. Nah, karena kebetulan malah seimbang. Yang satunya terlalu kecil, yang satunya sudah terlalu tua. Ibaratnya 32, ibaratnya misalnya jauh ya. Bahkan seimbang artinya pas. Artinya yang kecil itu belum ada kedewasaannya, tapi yang satu kan sudah sangat dewasa. Maka bagi-bagi kedewasaan. Nah, kalau Anda ternyata tidak sabar, Anda tidak dewasa. Anda tidak dewasa. Betul. Masa Anda dengan anak 13 tahun harus anak yang 13 tahun menyesuaikan kepada Anda. Tapi ini mesti ditanya kenapa mau gitu loh di jodoh. Mungkin ya ada, mungkin ya boleh. Betul, kenapa? Mungkin sudah dari keluarga baik-baik, mungkin bisa saja, atau mungkin faktor lain ya. Apapun bentuknya, Anda sudah menjadi pasangannya. Maka Anda harus punya kewajiban untuk untuk mendidik dia. Adapun emosi Anda pending. Kalau Anda jengkel di saat Anda mendidik istri Anda, ada sesuatu kejengkelan ini. Dan kejengkelan itu berangkat dari ketidakikhlasan. Sebab orang ikhlas tidak akan jengkel. Karena dia yakin bahasanya apapun yang disampaikan kepada istri akan ada pahalanya. Disampaikan lagi ada pahalanya. Sampaikan lagi ada pahalanya. Sampai pada batasnya kalau istri sudah tidak mau mendengar, maka saat itu jangan diteruskan. Dan begitu. Tapi untuk membuat untuk jengkel, marah, mukul tidak ada alasan itu. Jadi untuk mukul tidak ada alasan, untuk menyakiti ya, enggak ada. Jadi Anda didik dengan benar, didik dengan benar, didik dengan benar, sampai pada waktunya kalau sudah tidak bisa, yang namanya tidak bisa, kan tidak mungkin dilanjutkan. Iya, Maka Islam itu indah semacam itu. Jangan seperti langsung mukul, sehingga di dalam Al-Quran disebut fa'iduhunna. Jadi dikasih nasihat dulu yang baik, wah juruhunna, nanti tidak ditegur, ditinggal, tidak tidur bersama. Setelah itu baru dipukul, pukulnya adalah pukul yang menunjukkan dia marah itu saja, bukan bogem begitu. Itu adalah pendidikan di dalam Islam. Itu adalah pendidikan di dalam Islam. Maka tidak ada langsung Anda pakai yang ketiga, enggak ada. Jadi dasar awal. Jadi emosi Anda harus Anda kembalikan pada diri Anda. Di saat Anda jengkel, dikhawatirkan Anda tidak ikhlas. Iya, betul ya. Bunda, iya. Memang betul seperti tidak ikhlas ini. Jadi harus komit gitu. Iya, harus siap menerima konsekuensinya akan dia dapatkan ya. Nanti usia segitu si anak-anak, iya, remaja betul. Dan harus berpikir ke depan gitu. Ini menuai apa nanti kan menuai kebaikan. Iya, gitu. Baik. Iya. Benar sabar ya. 19 tahun bedanya. Oh iya, ternyata dihitung ya. Jauh juga biar ya. Dan biarpun 13 tahun pada akhirnya juga melalui 20 tahun iya, nanti. Jadi iya, ditunggu nah, sambil menanti. Mungkin, mungkin lebih baik tidak berpikir usianya lah. Mungkin 13 tahun itu kan enggak seperti anak-anak segini. Mungkin di menikahkan dengan mas ini kan karena sudah fisiknya juga mungkin sudah seperti anak perempuan. Dan sisi lain masih kosong udah dibentuk sebetulnya. Iya, malah gampang iya, ya Bu ya. Ya harus di harus dipikirkan juga enggak segitu aja. Apa apa namanya? Apa perkembangannya itu kan nanti maju iya, gitu iya, kan enggak cuma di seperti anak-anak terus gitu. Baik, ya, hal-hal itu harus ada untuk membantu keikhlasannya. Baik, ada kesadaran iya, Bunda, ya. Baik, cukup Bunda namanya iya. Baik, dan terima kasih Bunda telah bergabung via SMS. Berikutnya mungkin pertanyaan terakhir, mungkin sama-sama ngomong ya. 046, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan juga Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya seorang istri Bunda dan juga Buya ya. Saya merasa tidak pantas sebagai istri karena dari dulu saya belum bisa membuat senang hati suami saya. Maka saya mengambil keputusan untuk minta pisah dari suami. Nah, karena daripada membuat dosa dan dosa selalu. Kalaupun itu memang suatu kebebalan saya sebagai istri ya. Dan dalam hal ini saya tidak pasrah banget saja dan berdiam diri atas kebebalan saya. Saya berusaha untuk bisa merubah sikap dan juga pengetahuan saya dengan banyak membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan memanage rumah tangga. Dan seperti itulah ya, saya minta saran dan curhat ke Buesta Bunda melalui program di radioku itu ya, bahwasanya saya itu sadar pada saya itu pada kategori istri yang nusus. Nusus ya. Nusus menuntut cinta. Nusus itu yeah, yang bermaksiat melanggar. Iya, yeah, seperti itu. Di sini untuk menghilangkan sifat tersebut ada enggak mungkin apa namanya kiat-kiatnya ya. Ada saat-saatnya saya menerapkan apa yang dapat dari Buya terus juga dari buku yang dibaca pada suami ya. Cuman tetap aja gitu kan enggak ngaruh. Akhirnya timbul kekecewaan. Nah, seperti apa itu Bunda, Buya harusnya? Kalau nusus itu seperti apa, Buya? Nusus itu adalah melanggar tidak patuhnya seorang istri atau melanggarnya seorang istri kepada suami. Perbuatannya bisa apa saja, Buya? Macam-macam, termasuk dengan kalimatnya, dengan menolak di dalam pelayanan. Itu adalah nususnya, bermaksiatnya seorang istri kepada suami. Dan saat itu tidak wajib suami memberikan nafkah. Oh, gitu ya. Tapi kalau ibu ini sudah banyak membaca gitu ya. Dan sebenarnya saya rasa tinggal membenahi ya, perasaannya saja gitu ya. Terlalu lama merasa bersalah itu juga memang jadi nggak baik hubungan antara suami dengan istri gitu ya. Kalau sudah ada petunjuk-petunjuk misalnya dalam misalnya mendengarkan Buya, kalau sudah bertobat pasti diampuni, jadi diberi kesempatan baru lagi untuk berbuat tidak seperti dulu, itu gunakan kesempatan itu sebetulnya sih. Nggak usah lama-lama di zona itu, jadinya makin parah gitu. Dia merasa kecewa terhadap diri sendiri. Iya, itu sebenarnya kalau dia niatnya apa gitu, ingin melanjutkan hubungan, ya harus keluar dari rasa itu. Kalau sudah melakukan yang sudah yang harusnya dilakukan, misalnya bertobat dan sebagainya, dan merubah perilakunya, nggak seperti kemarin lagi menolak dan sebagainya. Tapi perasaan itu harus dibuang sejalan dengan apa perilakunya untuk bertobat dan sebagainya. Jadi nggak perlu ada itu membuang waktu. Menurut saya gitu ya. Gak perlu ada ya. Gak perlu ada. Karena suami kan gak apa-apa. Kelihatannya cuma dia sendiri yang resah. Gitu. Kalau kecuali kalau suami udah bertindak atau memutuskan sesuatu, itu mungkin ya bisa gitu. Ini kan galau sendiri gitu. Ya, perbaiki. Jadi akhirnya ribet sendiri. Iya, gitu. Baik. Padahal sudah jelas gitu ya, harus begini, Allah akan mengampuni, tidak melakukan lagi itu udah gampang. Iya. Kesananya lagi nggak usah diulangi kan gampang. Baik. Ya. Bunya, Bunda juga? Apa tadi masalah? Tadi masalah nusus, ya, karena kebebalan dirinya sebetulnya tidak ya, bisa menyenangkan suami. Kalau ada seorang istri, ini harus Anda jujur, bahwasanya kalau ada seorang istri gara-gara kurang mengabdi, kurang bisa patuh kepada suami, dan dia menyadari kesalahannya, kemudian kok minta cerai? Jujur, sebetulnya bukan karena itu. Karena apa? Hati Anda sudah tidak cinta. Cinta atau mungkin Anda tidak. Karena ada itu. Sebab kalau orang mencintai pasti dia ada akan berjuang. Ada pengabdian ada ini. Sebenarnya harus jujur. Anda barangkali sudah bisa juga ya, sesuatu itu sudah tidak suka. Karena apa? Suka. Kalau memang saya mencintai pasangan saya dengan benar, tidak akan mau berpisah, tidak akan berpisah ya, tidak akan, akan berjuang bagaimana akan pertahankan ini. Bahkan kadang-kadang enggak punya agama dengan cara haram sekalipun ya, yang tidak agama. Jadi barangkali yang perlu Anda benahi, mungkin Anda belum bisa mau menumbuhkan kecintaan yang sesungguhnya ya. Betul juga. Dan cinta itu memang maknawi ya, tidak usah diucapkan dengan lidah kan, tapi kenapa Anda, mungkin Anda sudah tidak nyaman dengan dia, sehingga mohon maaf, kenapa Anda tidak bisa berbuat baik dengan dia, mengabdi? Kenapa? Pengabdian bagi Anda untuk dia tidak nikmat. Kenapa pengabdian tidak indah? Sementara karena nggak suka lagi. Nah, karena kalau Anda misalnya punya anak, kemudian Anda bisa melakukan sesuatu untuk anak Anda membuat nak masakan biarpun tadi kena kompor segala macam kena panas, tak ngelihat anaknya makannya lahap, senang atau tidak? Iya, senang. Ya itulah makna cinta itu kayak begitu. Jadi kalau Anda benahi itu, akan tapi mohon maaf, di dalam Islam, kalau memang ada seorang memang tiba-tiba tidak ada cinta, tapi sebabnya bukan karena hati yang berpaling. Tiba-tiba tidak senang, itu diperkenankan memang untuk minta pisah. Oh, gitu. Karena tidak suka, memang tidak tahu ya. Tidak ada sebab, tapi tidak suka gitu tapi ya. Tapi bukan karena hatinya berpaling, kalau hatinya berpaling itu manusia hina, wanita hina di dunia dan di akhirat. Karena tiba-tiba saja kok saya tidak suka. Suami mungkin karena memang suaminya tidak bisa menumbuhkan cinta. Mungkin perilakunya ini. Maka di saat seperti itu ada empat dari hal yang bisa, satu dari tiga yang menjadikan orang boleh minta cerai adalah wanita yang tidak ada rasa cinta sama sekali. Sehingga ada hadis Nabi SAW, seorang perempuan, ya Rasulullah, bukan apa, tapi aku takut kufur nikmat, takut aku bermaksiat kepada suamiku. Jadi karena tidak ada cinta. Ini ada dalam satu riwayat, seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen pisah. Kenapa? Apakah suami itu tidak baik? Oh, suamiku sangat ahli sholat. Cuman aku takut aku kufur akan nikmat ini. Aku takut melanggar suamiku. Maka Rasul diizinkan untuk minta cerai. Tapi ingat, bukan karena hati berbaling. Kalau sudah hati berbaling, mal'un, terkutuk. Ini terkutuk wanita kayak begini ya. Ada kan tidak bisa mengabdi karena ada gambaran seorang laki-laki lebih bagus dari dia. Baik, jadi yang perlu Anda benahi adalah hati Anda dengan suami. Anda mencari sebab-sebab cinta. Bagaimana cara mencari cinta? Ingat kebaikan sang suami, ini masa depan, kemudian sudah punya anak barangkali dan sebagainya. Akan tapi kalau ternyata suami sendiri tidak punya sebab menumbuhkan cinta, lah ini ya sudah enggak apa-apa ya kalau bercerai dan Anda tidak dosa dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Bunda dan juga Bu. Banyak sekali pertanyaannya. Cuman waktunya udah pas banget. Sampai ada yang masuk, tambah jamnya dong, Pi. Aduh, Masya Allah, terima kasih ya, luar biasa. Bunda, sebagai klunya, kunci bekal untuk semua pasangan ya, agar indah di dalamnya dan juga Bunda bernuansa surga di rumahnya. Itu mesti bagaimana nih? Sang suami memperlakukan istri dan juga istri memperlakukan suami. Untuk kuncinya aja, mungkin bekal ya. Bekal ya. Poin pentingnya. Berarti harus ulang tadi satu ya, rumus yang pertama, perlakukan pasangan Anda sebagaimana dia. Jangan perlakukan dia seperti Anda, itu ego. Atau jangan perlakukan Anda seperti orang lain, ini karena membanding-bandingkan, menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah, lakukan kewajibanmu, dan jangan menuntut. Nah, yang ketiga adalah, jangan lupa dengan hal-hal sepele ya, untuk kemesraan-kemesraan sepele ya. Tadi ada model 7 tadi ya, kemesraan sepele ya. Ini adalah perlu, kemudian jangan lupa setelah itu Anda sering minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelebihan hati kemesraan ya. Ini adalah yang luar biasa. Minta kepada Allah, pencipta cinta, pencipta kasih sayang, kerinduan. Andanglah istri. Sesuatu yang sangat tidak mengeluarkan apa-apa, hanya memandang dan memegang tangan. Ternyata Masya Allah, tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan banyak anu, bahkan disitu adalah keindahannya. Akan tapi kita itu sering lalai, ada sebab-sebab kemesraan. Itu saja barangkali. Kemudian juga jangan lupa bahasanya, di dalam pernikahan ini harus ada berkah ya. Ternyata kehalalan makanan halal itu sangat membantu. Kalau makanan haram tuh menjadikan ada aja sebab panasnya. Baik, Bu ya, terima kasih Bunda. Kulunya cukup dan kita tutup kebersamaannya dengan doa keberkahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih Nabi Muhammad, sehingga kami mudah untuk mencuri teladan. Amin. Baik di dalam urusan pribadi kami atau dengan pasangan kami atau dalam masyarakat kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dan jadikanlah pertemuan kami dengan pasangan kami di dunia ini mukontimah pertemuan kami kelak di surga, ya Allah. Amin. Dan berikan kepada kami keturunan anak-anak yang kau cintai, yang kau ridho, ya Allah. Anak-anak yang mulia, menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kirimkan kepada kami sebab-sebab kemesraan, sebab-sebab keindahan, dan jauhkan kami, ya Allah, dari sebab-sebab permusuhan, percekcokan dengan pasangan kami. Amin. Engkau yang menciptakan cinta, Engkau yang mempunyai kasih sayang. Berikan kepada kami cinta dan kasih sayang, ya Allah. Mudahkan segala adalah urusan kami. Jika ada yang mendengar suara ini, suami istri yang sering cekcok atau terjadi keributan, maka kami mohon ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah untuk mencari keindahan, dan berikan keindahan dalam rumah tangganya. Amin. Ya Allah, jangan sampai ada di antara yang mendengar suara ini cekcok dalam rumah tangganya. Amin. Sebab yang ribut dan cekcok dalam rumah tangganya adalah mukadimah masuk neraka. Karena Amin. Pasti ada yang zalim di antara mereka ya Allah. Amin. Maka kami jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban kami, tidak banyak menuntut ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan, serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Amin. Istri kami husnul khatimah. Amin. Suami husnul khatimah. Amin. Anak-anak husnul khatimah. Amin. Guru-guru husnul khatimah. Amin. Orang tua kami berikan kepada mereka, beliau-beliau adalah kasih sayangmu, pengampunanmu di dunia dan Amin. Di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, Bu ya, terima kasih, dan juga Bunda terima kasih ya untuk sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan di Alif F.